Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangge Ante Ina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kembali kita dipertemukan lagi dalam kajian Siroh, Siraman Rohani dari Patra FM 991. Radionya orang Palu, Gaya Kaili ada di sini. Mangge Ante Ina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini seperti biasa saya tidak sendiri. Tentu saya selalu ditemani oleh Ustadz Bapak Haji Yusuf Lauma LC. Kesempatan ini hadir kembali dengan nuansa yang sangat luar biasa sekali. Baik, kita segera menyapa saja dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di mana hari ini kembali saya lihat Pak Ustadz dengan kecerahan yang berbeda. Alhamdulillah, secara mangge juga hari ini. Iya, Pak Ustadz, tentu harapan kita bahwa Pak Ustadz karebanya berimba ini. Alhamdulillah, nabelo-belo. Nabelo-belo, iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Mangge Ante Ina di rumah juga kabarnya baik-baik saja. Nabelo-belo. Amin, amin, amin, amin. Insyaallah. Ada doa untuk pendengar kita di rumah, Pak Ustadz. Mudah-mudahan Mangge Ante Ina semakin betah dengan acara Siroh kita. Amin. Karena sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Iya, iya, iya. Dan ilmu yang kita bisa dapatkan dari hari ke hari bertambah. Amin. Dengan ilmu yang bertambah ini iman kita juga bertambah. Amin. Keimanan dalam Islam didapatkan dengan ilmu yang benar. Sebab kita bukan hanya disuruh untuk yakin dan percaya. Tapi keyakinan itu dibangun di atas al-ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Doa saya mudah-mudahan Allah menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Mangge Ante Ina, selain daripada itu Komio juga ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam. Tentu bisa dilayangkan melalui email kami patrafmpalu@gmail.com, patrafmpalu@gmail.com, atau langsung melalui via SMS yang beliau sendiri yang memegang nomor ini di nomor 0852 406 727 25. Diulangi 0852 406 727 25. Baik Mangge Ante Ina, saya menjadi ingat dengan sebuah budaya bahwa ketika pagi-pagi hari saya akan melakukan siaran, misalnya jam 7 pagi, maka saya harus mempersiapkan diri sebelum jam 7 pagi saya sudah berada di tempat tugas saya. Pada hari ini rupanya kita sedang menarik untuk membicarakan keutamaan dengan waktu. Bagaimana kita dapat menghargai waktu, karena orang asing bilang waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah sama waktu yang sudah berlalu, sehingga tidak akan pernah kita masuk pada waktu yang sama. Baik, barangkali menurut pedoman Islam, tuntunan Islam, sebagai agama yang kita anut, tentulah tidak salah kalau kita meminta penjelasan dari Pak Ustadz Haji Yusuf Lauma LC untuk menjelaskan bagaimana dari keutamaan waktu ini. Tafadhal Pak Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala, amma ba'du. Mangge Ante Ina, keutamaan waktu kata Allah Ta'ala wal asri. Wal asri. Keutamaan waktu kata Allah, wal layli idha yagsha, wal nahari idha tajalla. Demi masa, demi malam, demi siang, wal fajri wa layalin asri, demi waktu fajar, demi malam-malam yang sepuluh. Waktu paling banyak disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan kata para ulama, sesuatu yang disebut oleh Allah, sesuatu yang Allah Ta'ala atas namakan ketika dia bersumpah, pasti sesuatu itu mulia. Dan waktu secara keseluruhan Allah bersumpah, secara spesifik siang, malam, bulan, penanggalan-penanggalan Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Kalau demikian jangan main-main dengan waktu. Kata para ulama, apa yang disebut dengan waktu yaitu kunta fihil an. Yang disebut dengan waktu, engkau yang saat ini sedang di atasnya. Maka ketika kita sedang bergembira, itu adalah waktu kita. Saat kita sedang bersedih, itu adalah waktu kita. Saat kita di dunia ini waktu kita. Dan kalau kita sudah mati, itu juga waktu kita. Waktu kita. Jadi yang disebut waktu bukan kemarin dan bukan yang akan datang. Iya, iya, iya. Ya. Di sini orang dibuat lalai. Sering terpaku dengan romantisme masa lalu, dia lalaikan hari ini. Akhirnya dia lalai waktu. Iya, iya, iya. Ya. Atau orang terpaku dengan sesuatu yang akan datang besok. Dan dia tidak bersiap-siap hari ini. Besok ini, besok itu datang. Dan dia juga lalai. Orang pikir besok mau ujian, cuma ingat-ingat ujian besok. Dia tidak persiapkan hari ini. Datang ujiannya dia kelimpungan. Demikian dengan surga yang Allah Ta'ala sediakan. Orang cuma mengidam-idamkan surga, tapi tidak berbuat amalan untuk masuk surga. Datang orang dipanggil satu persatu masuk surga, ditanya apa yang kau siapkan. Kita bilang kita lalaikan waktu kita. Wa iyyadu billah. Maka berbicara tentang waktu, berbicara tentang umur dan hidup ini. Makanya kalau kita memaknai ini waktu, orang-orang soleh yang terdahulu yang menjadi panutan kita, mereka itu sangat kikir yang namanya waktu. Kikir. Kikir maksudnya sangat hemat. Iya. Hari ini kalau ada orang kikir, biar uang recehan yang 50 atau 100 dia masih jumlah. Iya. Itu namanya orang kikir. Kikir. Tapi para ulama yang namanya harta mereka tidak kikir. Cuma singgah di tangan. Apa yang mereka kikir, yang sangat mereka kikir itu adalah waktu. Waktu. Makan mereka itu bagaimana kalau sedang makan itu bisa disatukan antara makan dan membaca. Kalau memang ya buang air misalnya bisa disatukan antara tafakkur berpikir mencari ilmu dengan sementara dia menunaikan ya hajat biologisnya seperti itu. Iya, dia juga membaca. Iya, oleh karenanya Rasulullah SAW juga sangat hemat tentang waktu. Dia membagi sepertiga itu waktu. Sepertiga untuk Allah Ta'ala beribadah. Sepertiga untuk manusia. Dan sepertiga untuk keluarga. Dan tidak ada yang beliau lalaikan. Hari ini kalau ada orang berhasil menjadi kaya raya, rahasianya adalah waktu. Rahasianya waktu. Waktu yang orang-orang menjadi fakir dan melarat hari ini. Karena di orang-orang yang melarat dan fakir hari ini, waktu dia sedang bekerja keras sang orang yang miliarder ini, orang-orang yang fakir ataupun yang gagal hari ini mereka berpoya-poya. Mereka bersenang-senang. Sedangkan yang berhasil hari ini dulu itu dia tidak tidur dan tidak bersenang-senang. Hari ini juga kalau ada orang kita dapatkan pintar, padahal dari rahim yang sama, yang satu menjadi bodoh. Menjadi jahil. Yang satu menjadi pintar luar biasa. Kenapa? Rahasianya adalah waktu. Karena si pintar ini dahulu dia tidak tidur, dia tidak lalai. Sementara yang menjadi jahil ataupun yang yang tidak pintar hari ini, waktu dahulu itu dia lalai, dia bersenang-senang dan dia tidak peduli. Maka kalau kita peduli urusan dunia, urusan waktu, terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadahku, maka mana waktu kita beribadah? Kalau kita saja 24 jam kita gunakan tidur sehat itu berapa jam, Mangge? 8 jam. 8 jam. 8 jam kita tidur dalam 24 jam. 60 tahun kita hidup, itu dikalkulasi, barangkali kita hidup kita tidur 20 tahun lamanya. Iya. 8 jam tiap hari. Jadi dari 24 jam itu berkurang 8 jam. 60 tahun. Itu insya Allah akan lahir kalkulasinya 20 tahun tidur. 20 tahun tidur. Iya, berarti 40 tahun bangun. 40 tahun dia menikmati. Iya. Bukan dalam keadaan tidur. Tapi ini kan dikurangi dengan makannya berapa jam? Kalau tiap makan 2 kali setengah jam berapa? 1 jam dalam 1 hari. Belum ngopinya. Belum internetnya. Aduh. Belum sinetronnya. Belum nontonnya. Begini. Belum Carlotanya dan lain sebagainya. Artinya waktu ini kalau dikalkulasi tidur dan lain sebagainya, berarti ada begitu banyak waktu yang kita sia-siakan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Kalau nanti tidurmu 20 tahun. Kalau nanti makan kita 5 tahun misalnya. Kalau nanti nonton TV 10 tahun. Tiba-tiba subhanallah 59 tahun ini lalai. satu tahun itu belum full ibadah bagaimana? Saya temui ada kakek umur 70 tahun. Iya. Dia bilang begini, Mangge. Kira-kira berapa umur kita? Iya. Kakek itu menjawab, iya, saya baru 10 tahun, Nak. 10 tahun? Saya bilang, belum pikun ini. Iya, kakek-kakek belum pikun. Tidak salah, Kek. Iya. Iya. Dia mengatakan, Nak, karena memang baru 10 tahun ini saya sholat. La ilaha illallah. 10 tahun ini saya rutin puasa Ramadan. Subhanallah. Berarti dia bilang 50 tahun saya hidup itu saya lalai. Dan itu bukan umur saya. Betul. Inilah yang disebut dalam agama umur manusia itu dua. Bukan nyawa ada dua, bukan? Bukan, ya. Ya. Umur hidup itu usia untuk makan, minum, tidur. Dengan umur amalan. Iya, iya, iya, iya. Amalan kita umat Islam ini bisa mengalahkan umat yang pernah hidup ribuan tahun. Iya, iya, iya, iya, iya. Walaupun usia kita cuma 60 tahun. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah di jalan Allah. Subhanallah. Nabi Ibrahim 200 tahun hidup. Berarti amal ibadah mereka banyak. Ya, sebanyak dengan usia mereka diberi panjang umur. Tapi kata Rasulullah, umat ini, umur umat ini ma baina sittin wa sab'in. Antara 60 dengan 70. 60-70. 60-70. Iya. Jadi jangan kalkulasi saya kita mau hidup 150 tahun. Kalau kita mengambil umurnya Nabi, bahwa usia Nabi di usia 63 tahun. 3 tahun. Ya. Berarti kalau tadi dikalkulasi 6 rata-rata 6 jam saja tidur sehari. Ya. Misalnya itu sudah plus dengan tidur siangnya dengan malam, Pak Ustadz. Ya. Ya. 15 sampai 20 tahun juga dia menggunakan, hanya 40 tahun dia bernafas. Ya. Ya, misalnya. Ya. Seperti itu. Sudah terpotong dengan internet, ngopi dan lain sebagainya. Ya. Di rumahnya teman. Di rumahnya teman. SMS ada di dalam situ. Iya, iya, iya, iya. Atau nongkrong. Baik. Ini menarik untuk kita bicarakan dan kita tuntaskan ini, Pak Ustadz, bahwa begitu berharganya sebuah waktu, sehingga orang Barat mengatakan bahwa no money for time. Pokoknya ada no, ada atau yeah, yeah, time yeah. is money. Time is money. Ya. Yeah. Yeah. Mudah-mudahan artinya bahwa ini juga merupakan bagian daripada menyemangati diri bahwa waktu sangat bermanfaat. Ketika waktu berlalu, jangan pernah berharap kita akan menemukan kembali waktu yang sama. Sehingga menurut panduan tadi bahwa Pak Ustadz mencoba membawa kita manfaatkan waktu dengan baik. Baik, Mangge Ante Ina, kita jeda dulu karena SMS juga sudah begitu banyak. Dan pertanyaan-pertanyaan komio tentu saya akan sampaikan bagaimana kita menghargai waktu. Tapi jangan lupa untuk Mangge Ante Ina yang ingin mengirim SMS sekarang, silakan di nomor 0852-406-727-25 atau langsung melalui email di patrafmpalu@gmail.com. Baik, Mangge Ante Ina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jeda dulu Pak Ustadz. Kita lewatkan pesan-pesan berikutnya. Pernah mendengar kata online? Bagi pengguna internet, ini bukanlah sesuatu yang baru. Seiring terus berkembangnya pergerakan bisnis yang terjadi di internet, menyebabkan banyak sekali bermunculan situs-situs mengatasnamakan bahwa diri mereka adalah toko online yang murah dan terpercaya. Tetapi di makanja.com, Komiu bisa membuktikan putra daerah yang kini berkiprah di Jakarta memiliki belanja online yang sudah dikenal dan terpercaya di seluruh Nusantara. Khusus untuk tahun baru ini, makanja.com memberikan voucher Rp500.000 untuk berbelanja di makanja.com. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Kunjungi makanja.com. Nah, hanya di makanja.com. Apapun yang dicari, harga pasti murah. Bandingkan dengan belanja online yang sudah ada. Makanja.com, belanja online terpercaya, harga grosir. Pak. Ya, Bu. Pak. Anak-anak kita kan sudah besar. Kalau dipikir-pikir dengan kita mengontrak tiap tahun, sama dengan kita sudah memiliki rumah sendiri. Iya, Bab.

malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun. 83 tahun 4 bulan sekitar itu. Dalam hidup ini kalau kita mengalami Lailatul Qadar sampai 20 kali misalnya. Kita tak usah bilang bahwa usia 60 tahun 60 kali Lailatul Qadar. Memang kemana kita waktu bayi? Tapi 60 tahun kita hidup, 20 tahun kita pernah, 20 kali kita mengalami Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar bulan Ramadan. Berarti usia hidup kita tidak kurang dari 1600 tahun. 1600 tahun. Mungkin begitu ya? Iya. Sekitar 1600 tahun. Ya. Ini baru Lailatul Qadar. Bagaimana dengan seorang yang berpuasa? Misalnya puasa Arafah. Arafah. Ya, atau puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram misalnya. Ya, puasa atau 9-10. Puasa Arafah ini di hari-hari di, apa saja Pak Ustaz? Puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah sebelum Idul Adha. 9 Zulhijjah sebelum Idul Adha. Ya. Kata Rasulullah mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Berarti menghapus dosa 2 tahun. Siapa yang berpuasa 6 hari sesudah Ramadan, puasa Syawal misalnya 6 hari. Syawal, ya. Sama dengan orang yang berpuasa selama 1 tahun. Subhanallah. 20 tahun kita rajin puasa misalnya sesudah Idul Fitri. Berarti ada 20 tahun kita puasa. Itu cuma 6 hari. Itu cuma 6 hari yang rutin setiap tahun misalnya kita puasa. Belum lagi kalau orang tambah dengan puasa Asyura, tambah puasa Arafah, tambah puasa Senin dan Kamis. Senin Kamis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan rahmat oleh Allah taala umat ini. Kita lahir belakangan, umur paling pendek. Paling pendek. Tapi amalan kita kalau kita manfaatkan, kita bisa menyamai umat yang ribuan tahun mereka hidup. Subhanallah. Dan walaupun amalan kecil kita jangan sepelekan. Seperti cuma memberi senyum. Memberi senyum. Iya, karena senyum ini kan sedekah. Sedekah. Tabassumu ka fi waji akhika sedekah. Senyummu pada pada sahabatmu itu sedekah. Sedekah. Berapa kali kita senyum atau pipi kita melebar tiap hari. Berarti kalau begitu suruh berdiri saja di bawah pasar kita ini sambil senyum-senyum. Sambil senyum. Tapi karena jangan senyum sendiri. Iya, nanti urusannya mamboro itu. Tapi Masya Allah manggein kalau siaran selalu tersenyum. Saya sedekah juga Pak Ustadz. Ya. Ya, saya dapatkan sedekah ketika Pak Ustadz senyum, saya juga senyum. Masya Allah, ini yang bikin betah saya dari sini. Karena setiap saya datang sini, saya dapat sedekah. Alhamdulillah. Ini amalan-amalan kecil, jangan disepelekan. Kata Allah Ta'ala, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang beramal kecil, sebiji zarah, Allah akan perlihatkan bagi dia. Tapi berbanding juga, "Fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Perbuatan jelek pula yang walaupun kecil Allah akan perlihatkan kepada kita. Nah, berbicara tentang waktu, kata Rasulullah SAW, "La tazulu qadama abdin hatta yus'alu an arba." Hari kiamat itu jangan kaki kita melangkah, tidak akan tergelincir kaki kita melangkah, kata Rasulullah, kecuali kalian ditanya empat hal. Apa itu Pak Ustaz? Keempat-empatnya. Iya. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, an umrihi fi ma afnah. Kemana engkau habiskan umurmu? Hai. Kalau cuma habis pegang-pegang leher botol bagaimana? Iya. Oplosan. Iya. Iya. Jangan sampai umur kita itu adalah seperti itu. Iya. Umurnya kemana dihabiskan? Betul. Beruntunglah orang-orang yang menghabiskan umur dengan kebaikan. Kata para ulama, ya ala bisa karena biasa, al-amru bil khawatimi, orang itu akan ditutup menurut amalannya. Kalau orang biasa baca Quran, mati juga baca Quran. Orang yang sedang sholat, biasanya mati sedang sholat. Tapi orang yang cekik botol misalnya, kadangkala mati seperti itu. Matinya di situ. Iya, karena al-amru bil khawatimi. Jangan sampai ditanya, kemana umurmu? Jawablah yang baik-baik. Tentu bukan mulut yang berbicara. Anggota badan. Anggota badan yang berbuat itu yang akan melapor. Dia minum di sana Pak Ustadz. Misalnya kalau ditanya. Iya kan? Anggota tubuh ini kan tidak menjawab. Mulut tidak, tak kunci. Iya, tak kunci. Kakinya bilang, saya diajak pergi jalan-jalan di kios minum-minum itu Pak Ustadz. Ini akan menjadi pertanggungjawaban kata Rasulullah. Umrihi fi ma'afnah. Umurnya kemana dihabiskan? Yang kedua, wa an syababi fi ma ablah. masa mudanya kemana dia habiskan. Masa muda itu singkat. Ditanya juga itu masa muda? Ditanya. Hai. Kalau anak masih TK, ya, kita bilang makan banyak nak, supaya cepat besar, supaya jadi muda. Supaya muda. Orang yang tua-tua hari ini sudah masuk kepala lima, suntik sini, suntik sana, kasih taruh plastik ini, plastik sana, supaya tampil muda. Umur muda ini umur yang mahal, yang terbaik, seperti bulan dia purnamanya. Makanya Allah akan pilih orang masuk surga itu umurnya selalu muda. Muda. Nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa ada nenek-nenek di dalam surga? Kata Rasulullah, nenek di surga tidak ada nenek-nenek. Menangis ini nenek. Iya, tidak ada sudah jatahku kalau begitu. Dia bilang kalau begitu tidak masuk surga aku karena sudah nenek-nenek. Sudah. Iya, iya. Kata Rasulullah, jangan bersedih. Jangan sedih. Sebab usia dikembalikan muda. Oh. Tapi usia muda ini yang mau ditanya, ya, kemana gantengmu, kemana cantikmu, kemana kuatmu, kemana pintarmu. Berbahagialah kalau kita bisa jawab ini. Iya iya iya. Tapi kalau kita tidak bisa jawab, gantengnya banyak menggoda. Ya, cantiknya juga? Cantiknya banyak digoda. Ya. Aduh, bagaimana sudah itu, Pak Ustaz? Nah, ini yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentang waktu ini pertanyaan. Waktu. Ya, yang dua di antara pertanyaan itu tentu saya nanti bahas di lain kesempatan, yaitu tentang hartanya, min aina iktasaba wa fima anfaqa, hartanya ya dari mana kau dapat? Iya, iya, iya. Ya, dari halal, Pak. Oh, kalau begitu fima anfaq. Kemana engkau infakkan? Ditanya lagi. Ditanya lagi dua pertanyaan harta, di mana didapatkan, kemana dibelanjakan. Kalau didapat dengan cara halal, belanjanya jangan yang haram. Ya. Begitu juga kalau dapatnya dengan cara yang haram, disedekahkan pun tetap akan dipertanggungjawabkan. Ya, jadi jangan cuci duit. Orang bilang money laundering. Iya iya iya. Jadi uang ada cuci duit yang lain juga, Pak Ustaz. Apa itu? Bahwa sengaja mengadakan ini bagi pemegang keputusan bahwa itu sebuah proyek ternyata fiktif, itu cuci duit namanya. Yang itu banyak yang memenjarakan sekarang ini. Dan kata Rasulullah SAW, kalau itu uang yang dicuci seperti proyek fiktif, dibelikan bakso itu dan dia menjadi daging, kata Rasulullah, ayyulahmin nabata min haramin fannaru awlalahu. Daging mana saja yang tumbuh dari hal yang haram, cuma neraka yang berhak melumatnya. Jadi ini pertanyaan tentang harta. Dan yang terakhir, wa ilmuhu madza amila bihi. Kalau sudah tahu ilmu, apa yang kau buat dengan ilmu itu? Luar biasa. Berarti begitu bermanfaatnya namanya waktu, sehingga semua akan ditanyakan di hari kemudian. Maka salah satunya adalah yang paling banyak pertanyaannya di saat muda. Di waktu mudamu kau gunakan sebagai apa? Wahai yang muda-muda, ya, apa kita ini sudah tidak mungkin kembali kepada waktu tadi? Ya, yang orang Inggris bilang tadi. Ya. Iya. Time. Ya, usia sudah berlalu, maka jangan pernah berharap akan kembali kepada masa yang lalu. Ya. Iya, iya, iya. Ya. Jadi time is money. Ya, dan pemuda yang mempunyai waktu untuk ketaatan. Iya. Ini masih muda, tapi sudah sholat. Ya, ya, ya. Kata Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Tujuh orang yang diberi naungan di sisi Allah di hari kiamat, hari yang tidak ada naungan baginya. Ya. Salah satunya adalah wasyabab nasyafi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ya, ya, ya. Syaba fil Islam wa syaiba fil Islam. Dia mudanya di Islam, ya, tua juga di Islam. Subhanallah. Baik Pak Ustadz, saking panjangnya pembahasan kita terhadap waktu, hampir saya lupa kalau SMS ini berdering terus. Nah ini, karena waktu. Iya, karena waktu kita manfaatkan untuk menjawab SMS dari 08 sekian-sekian, ekornya 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau istri itu tidak suka mempererat tali silaturahmi? Istri tidak mempererat tali silaturahim. Baik. Silaturahim itu hubungan kekerabatan. Iya, iya, iya. Ini rugi ini. Rugi. Padahal istri itu kan sukanya, ya, kalau suami ini lebih dapat duitnya. Duitnya. Artinya rezeki luas. Iya, iya. Ya, rumah luas, kendaraan nyaman, lain sebagainya. Iya, iya. Tentu sebagai seorang istri menginginkan rezeki yang luas, pemberi rezeki ini Allah. Allah katakan ya melalui lisan Rasulullah, man arada ayyub sitalahu fi rizqihi ya wa yutila umrahu falyasid rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silakan dia bersilaturahim. Jadi kerabat-kerabat terdekat, keluarga itu harus disapa. Itu yang mempermurah rezeki. Tidak boleh memutuskan tali silaturahim. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka jangan putus ini tali ini, itu kekerabatan. Kadangkala ada orang tidak mau jenguk saudara ataupun mau berkeluarga. Dibilang, Pak Ustaz, nanti kalau terlalu banyak keluarga, banyak mereka pinjam duitku. Nah ini tidak boleh. Tapi kalau ini istri seperti itu, tidak mau bersilaturahim, kewajiban suami untuk membimbing, untuk mengingatkan. Ya, karena suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin iman. Ya, imam bagi kaum wanita. Nah, itu dia. Baik, kita langsung saja yang kemudian harapan saya untuk sekian-sekian 79 karena tidak ada nama dan alamat. Mudah-mudahan Komio sudah terpuaskan dengan bagaimana itu istri yang baik sebaiknya mempererat tali silaturahmi. Baik, kita lanjutkan kembali lagi pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya sholat di tokonya orang yang kafir jika kita karyawan di sana? Berarti pimpinan tokonya non muslim maksudnya ini. Iya. Sholat tidak gugur. Sholat tidak gugur. Iya, bukannya di rumah Islam wah ada sholat. Di rumah bukan orang Islam tidak sholat. Sholat ini adalah urusan yang ditanya. Awwalu ma yuhasabul abdu inda rabbih yaumal qiyamah. Jadi yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang sholat. Maka walaupun kita menjadi pekerja, karyawan, buruh ya di tempat yang bukan ya non muslim misalnya, sholat tetap wajib. Di mana? Di tempat itu. Ya, makanya ini juga alhamdulillah sekarang di toko-toko, di mall-mall, di ya kan perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik ada musola. Walaupun kita melihat bahwa pimpinannya non-muslim. Ya, sebab tidak gugur kewajiban sholat itu. Oleh sebab itu kalau dia pekerja toko misalnya, sholat di situ. Cuman ketentuan dalam sholat itu pastikan tempat itu bersih. Bersih dari najis. Dari hadat seperti itu. Sebab syarat sholat bersih ya kan, suci ya dari hal-hal yang najis seperti tadi. Yang tidak boleh komio sholat itu kalau tadi terlepas dari bahwa yang dikatakan bersih dari hadis hadas yang kemudian kita gunakan untuk sholat. Nah, yang juga tidak boleh berkali kalau memang pimpinannya, kalau misal pimpinan tokonya yang melarang. Ini masalah juga ini. Kalau pimpinan tokonya masalah. Oh, ya sudah masalah. Kriminal itu. Sudah kriminal agama itu. Iya. Kalau sebab undang-undang kita juga menjamin hak warga negara, kebebasan menjalankan keyakinan dan agama. Betul, itu dijamin undang-undang. Kalau memang ada yang melarang seperti itu, kalau ada yang melarang begitu lapor sama saya. Iya, berarti sudah kena delik itu. Iya, kena delik betul. Ya. Maka menghalang-halangi orang melaksanakan ibadah. Melaksanakan ibadah itu juga sebagian dari tindakan hukum. Iya, dan sudah melarang hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Iya. Dan insya Allah ini di Kota Palu ini semua merelakan orang untuk sholat. Tidak ada yang seperti itu. Baik. Dan memang ini menjadi kewajiban bagi kita sekalian untuk melaksanakan sholat. Baik. Justru saya dapat ada yang mengaku sama saya, Pak Ustadz, pimpinan saya itu senang sama saya karena saya rajin sholat. Kadang-kadang dia ingatkan Pak Ustadz. Iya, diingatkan. Anak-anak Komio sudah sholat. Sholat dulu baru lanjutkan pekerjaan Komio. Sebab yang rajin sholat itu yang amanah. Subhanallah. Sebab yang rajin sholat itu jujur dan amanah. Jujur. Sama Tuhan saya yang tidak kelihatan dia jujur. Jujur. Iya. Apalagi ini yang sama toko ada CCTV, ada pimpinan juga yang pengawasi. Lebih jujur lagi. Baik. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan kembali. Saya tidak tahu dari mana pengirimnya, nomornya juga lupa. Intinya adalah pertanyaan Komio, saya ingatkan sekali lagi, tulislah nama, minimal nomor HP-nya Komio tertera. Ini biasanya ini nomor HP tertentu, ini tidak mencantumkan nomor HP Pak Ustadz. Baik, kita lanjutkan kembali. Nomornya 085 sekian-sekian, ekornya 0580. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, katanya ana mau tanya, apa syarat badal haji? Haji. Iya, baik ya. Pengganti maupun yang digantikan. Ya. Badal haji ini kan pengganti haji. Pengganti haji. Iya, jadi orang tidak bisa pergi haji, ya. Sewa orang lain saja yang pergi haji. Itu namanya badal haji. Badal haji. Tapi ada syarat-syaratnya. Iya, iya, iya. Yang dibadal haji atau yang menyewa orang untuk menghajikan ini syaratnya dia sudah tua renta. Tua renta. Iya, selain duduk di kursi roda barangkali, iya. Ya, dia sudah pakai impus terus. Makanya dia tidak bisa lagi pergi untuk haji. Syarat haji itu kan manistata ilahi sabila, mampu untuk ke sana. Nah, syarat mampu itu hilang. Karena dia sudah tua renta atau sakit tidak bisa parah. Jalan. Ya. Iya. Di sinilah dia kasih badal. Kasih badal. Kasih badal artinya sewa pada orang lain untuk dia pergi haji atas nama dia. Jadi labbaika hajjan waktu dia ihram itu labbaika hajjan li fulan ini misalnya bin ini, si fulan ini. Seperti itu. Ya, ya, ya. Nah, syarat bagi orang yang menggantikan ini apa? Apa syaratnya itu, Pak Ustaz? Ya, syarat orang yang membadalkan haji atau badalkan umroh sudah pernah haji dan sudah punya umroh. Sudah pernah haji dan sudah pernah umroh. Sudah pernah haji dan sudah pernah umroh. Ya, jadi tidak boleh orang mewakili orang untuk haji itu dia belum pernah naik belum haji. Belum pernah naik haji. Nah, itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi harus dipastikan sudah pernah naik haji. Dan kemudian juga harus hati-hati. Ya. Kadangkala ada orang bisnis ini. Sebab yang boleh badal haji itu satu orang untuk satu orang. Satu orang untuk satu orang. Iya, celakanya ada orang yang gabung. Ini berapa? 5 orang pingin naik haji, tidak mampu. Bayar saja 7 juta daripada komiu bayar 40 juta untuk haji reguler. Iya. 7 ya. Kali 5 40 juga. Iya. Dia gabung di situ itu 40 orang. Niat itu cuma untuk satu orang. Niat itu cuma untuk satu orang. Berarti jangan coba-coba apa tadi namanya? Membadalkan haji. Badalkan hajinya komiu kepada penyelenggara yang mungkin memang hanya satu orang di situ yang sudah terpenuhi syarat tadi bahwa dia sudah haji dan dia sudah umroh. Apalagi memberikan kepada orang yang memang sama sekali kita tidak kenal. Jadi mungkin harus pastikan thiqah. Mungkin si fulan mau naik haji 2 kali tolong titip. Si fulan mau 2 kali. Ada yang seperti itu. Iya. Jadi hajinya yang kedua kali. Hajinya yang kedua kali kita titip. Ya, kita titip. Oh, boleh. Dan insya Allah yang melaksanakan haji ini jangan, ini kan saya haji 2 kali buat saya pahalanya. Insya Allah dia dapat pahala juga haji yang kedua. Karena niat tadi. Iya, dan dia juga mendapat pahala haji menolong orang. Yang ketiga dia dapat duit tambahan. Oh, subhanallah. Iya. Makanya kalau ada waktu dan kesempatan gunakanlah haji ini dengan sebaik-baik mungkin dan manfaatkan waktu itu tadi. Ketika ada kesempatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, maka jangan pernah lagi menunda-nunda. Iya, karena ada juga orang pintar bilang bahwa tidak semua kesempatan itu diberikan kepada setiap orang. Nah, ada orang yang aduh, saya dapat rezeki ini tapi saya tidak punya waktu. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Iya. Baik, Pak Ustaz. Sayang sekali kita hanya menjawab beberapa saja SMS, tapi saya berharap bahwa waktu ini juga akan terus menjadi teman kita sehingga waktu-waktu ke depan di pertemuan berikutnya tetap akan saya ingat SMS-nya Komiu. Tapi jangan lupa bahwa gunakan nama dan alamat sehingga mudah bagi kami mengenali siapa pemilik SMS ini. Akhirnya saya Manggi Patra dan Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, Da'i Kota Palu, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe mangge ante ina.